Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kita sampai pada penjelasan Syekhul Islam. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada satupun dari mereka yang membangun masjid pada atau di sekitar kubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hal itu karena mereka tahu kerasnya larangan Rasulullah Sallam, besarnya celaan dalam hal itu, dan bahkan laknat Rasul kepada pelaku-pelakunya. Dan itu seperti yang telah lalu, bahkan disampaikan oleh Rasulullah di akhir hayat beliau alaihissalatu wassalam. Qauluhu wa kullu mawdi' qusidatis salatu fihi faqad ittukhida masjida. Maka setiap tempat yang sholat dilakukan di situ, maka tempat itu telah dijadikan sebagai masjid, tempat sholat. Ay wa illam yubna masjidun, kata beliau, walaupun tidak ada bangunan masjid di situ, nggak ada bangunan seperti ini, ada tembok, ada pintu, ada jendela, nggak ada. Tetapi tempat itu dijadikan tujuan, disengaja orang sholat di tempat itu, maka itu telah dijadikan sebagai masjid. Bal kullu mawdi' yusalla fihi yusamma masjida. Bahkan setiap tempat yang dijadikan sholat di situ, maka itu masjid. Ya'ni wa illam yuqsad bidzalik. Bahkan kalaupun tidak sengaja, artinya tidak sengaja, kama idza urida liman arada an yusalli fa awqa'a salata fi dhalikal mawdhi' alladhi hanatis salat indahu min ghairi an yaqsida dhalikal mawdhi' bi khususihi fa sara bi fi'li salati fihi masjida. Kebetulan dia sedang lewat azan tepat di tempat itu, ya sudah dia sholat di situ. Tanpa dia sengaja, dia nggak sengaja, tidak berniat misalnya aku mau sholat di situ, di kota ini, di daerah situ, nanti sholatnya di situ. Dia nggak begitu, lewat saja mobil jalan misalnya, subhanallah azan, ya sudah berhenti dia. Di mana dia berhenti sholat di situ, itu berarti tempat disebut sebagai masjid. Qauluhu kama qala sallallahu alaihi wasallam, hal ini seperti sabda Rasulullah sallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi ini bagiku tempat salat dan dijadikan suci. Ai fasamal arda masjidan tajuzu salatu fi kulli buqatin minha. Demikian Rasul namakan bumi yang kita hidup padanya sebagai masjid, boleh sholat padanya dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berhenti. Rasul sebut sebagai masjid, artinya tempat sholat. Memperkuat yang tadi, walaupun tidak ada bangunannya. Ini untuk membantah anggapan sebagian mereka yang mengatakan yang dilarang, yang gak boleh, yang dilaknat, yang wasilah syirik, itu kalau masjid dibangun di kuburan, disengaja dibangun bangunan permanen masjid di situ. Adapun gak ada bangunan masjidnya, terus aku cuman senang saja lebih khusyuk sholat di kuburan ini. Gak terkena hadis tersebut. Dia terbantah dengan penjelasan ini. Oh, setiap tempat dijadikan tempat sholat itu masjid. Illa mastuthniya minal mawadhi allati la tajuzu sholatu fiha kal maqbarati wa nahwiha. Ya tentunya dikecualikan yang dilarang, dan itu sedikit, kuburan, hammam, azakumullah, tempat-tempat najis dan semisalnya. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah arada anna ahlal kitab lam tubah lahumus salatu illa fi biya'ihim wa kanaisihim. Hadis ini ju'ilat di al-ardu masjidan wa tahura. Diinginkan dengannya bahwa ahlul kitab sebelum umat ini, mereka gak boleh sholat sembarangan tempat. Hanya boleh sholat di gereja atau di biak, tempat-tempat peribadatan khusus bagi mereka. Di selain itu gak boleh, gak sah sholatnya. Fa'abahallahu lihadihil ummati sholata haitsu kanu. Maka Allah membolehkan bagi umat ini sholat dimanapun mereka berada. Azan, ya Allah berhenti sholat dimanapun kamu berada. Takhfifan alaihim wa taisira. Demikian dipermudah bagi umat ini. Alkitab enggak boleh, harus nyari dulu di mana gereja, di mana bi'ah, tempat ibadah mereka. Kalau enggak sah sholatnya. Nah, bagaimana? Thumma khussa min jami'il mawadi al-hammam wal-makbara wal-makanin najis. Ini dikhususkan dari pengecualian kamar mandi, kuburan, tempat najis, dan yang semisalnya. Terkadang kamu terposisikan, terkondisikan gak ada tempat sholat khusus yang disediakan. Pernah kita berjamaah perjalanan umroh, terus kebetulan pesawat transit di Bangkok, Thailand. Wala ada musola, jangan harap masjid. Gak disediakan tempat sholat dihormati muslim gini, gak ada. Ya sudah, alhamdulillah, wudhu di hammam. Berarti kita cari tempat yang bersih, agak sepi, sholat di situ. Terulang lagi di Singapura. Airport Singapura tidak ada musola abadan, gak ada. Nah, walhasil, alhamdulillah, di mana situ tempat bersih, kita sholat di situ. Wa'ala kulli hal, demikian tidak jarang seseorang mendapati kondisi-kondisi semacam itu. Gak ada tempat sholat khusus, ruangan khusus disediakan layaknya di negeri-negeri muslim. Iya, gak ada. Tapi alhamdulillah, begitu pula di pesawat. Pesawat terbang seluruh dunia, wallahu a'lam, ya sepengetahuan kita, maskapai seluruh dunia tidak ada yang menyediakan tempat sholat kecuali Saudi. Jazakumullah khairan. Bahkan lex musola khusus dan cukup besar di tengah-tengah perjalanan jauh, tentunya internasional, disediakan oleh mereka tempat khusus untuk sholat. Dan ramai orang sholat begitu masuk waktu sholat, mereka sholat menjamaah. Selain itu gak ada, jangan harap. Tapi seperti tadi, alhamdulillah, kadang di pintu emergensi agak luas, Bisa berjamaah 4 orang, 5 orang. Al-Muhim semacam itu. Dimanapun kamu berada, selama itu tempat suci, tidak najis, boleh sholat di situ. Ini semua menegaskan bahwa larangan yang tersebut di dalam hadis tidak hanya untuk membangun masjid di kuburan saja, tetapi sholat di situ pun terlarang. Walaupun kamu tidak mendirikan atau tidak ada masjid di situ. Dengan demikian, larangan Rasulullah SAW untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, satu, bentuknya adalah benar-benar dibangun masjid di kuburan itu. Seperti yang kamu saksikan di beberapa tempat, hadahumullah, sengaja dibangun masjid dan tempat peribadatan, bahkan dimewahkan, dimegahkan di kuburan-kuburan orang soleh atau orang wali tertentu. Bentuk yang kedua, dijadikan kuburan itu sebagai tempat sholat. Seperti tadi, walaupun tidak ada bangunan masjid dan tidak dibangun masjid di situ, hanya kuburan saja. Tapi orang sengaja melaksanakan sholatnya di kuburan-kuburan itu. Demikian, urf pun mendukung adat atau kebiasaan kaum muslimin dimanapun mereka berada, barat, timur, ya, dimanapun mereka berada, bangsa dan jenis apapun mereka, muslim, memperjelas tentang hal ini pula. Misalnya kamu berada di mana, di instansi tertentu, sedang ngurus paspor, di imigrasi, sedang di kementerian apa, di departemen apa, apapun ya ini namanya, kebetulan sampai zuhur di situ belum selesai, kamu nggak tahu tempat sholat, kamu tanya, Pak, masjid di mana ya, kamu tanya masjid di mana, langsung diisyaratkan, oh di sana Pak, di lantai 2 misalnya, di sini. Gak akan dia bantah, di sini gak ada masjid, bangunan khusus yang gini ada kiblatnya, ada imam rawatibnya, gak ada. Artinya mereka paham tempat yang biasa digunakan sholat, di situ mereka biasa laksanakan sholat, itu masjid namanya. Wah, kata kamu di rumah sakit, bahkan di rumah sakit Kristen, di sini ada RKCT ya, Rum Katolik Zegenhes, di mana sana Sawahan, rumah sakit Katolik. Wah, hasil muslim yang al-muhim masuk sana, kalau sedang mau sholat, mungkin dia bingung di mana tempat sholat, tanya ke bidannya atau suster muslimah, banyak dari mereka, anu masjidnya di mana ya? Ini rumah sakit Katolik. Ditunjukkan di situ, pojok situ. Ada memang. Ruangan biasa begini, cuma disekat pakai kaca aluminium. Tulisannya tempat ibadah. Amin. Dipakai tempat sholat oleh muslimin. Demikian uruf ma'ruf di kalangan muslimin, tempat yang digunakan sebagai sholat di situ disebut masjid. Walaupun tidak harus bentuk masjid yang ma'ruf. Artinya masjid seperti ini yang dibangun memang khusus untuk ini. Tapi tempat yang digunakan masjid mereka katakan itu sebagai masjid. Bahkan lebih umum dari itu, setiap tempat kamu sholat di situ, ini bentuk yang ketiga, maka itu disebut masjid. Tiap sholat tempat, kalau tadi mungkin masih ada tempat yang memang dikhususkan, ada ruangan kosong misalnya dipakai musola di kantor ini, di perkantoran itu, di rumah sakit seperti tadi. Tapi lebih umum dari itu, yang ketiga, tiap tempat sholat itu masjid. Tempat sujud, artinya tempat kamu ibadah, tempat kamu sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Arab, kalau di Arab sana, sajadah, tempat sholat, itu mereka katakan masjid. Kalau kita kan sajadah, ya. Kalau mereka namanya masjid, ya tempat sujud. Masjid kan dari sajadah yang sujudu. Kenapa ya? Karena dipakai sholat, digelar, kemudian orang sholat di atasnya. Al-Muhim semua ini menjelaskan kepada kita terkait penjelasan Syekhul Islam, kullu maudhi' qusidatis shalatu fihi faqad tukhida masjida. Qala al-musannif rahimahullah wa li Ahmad bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'ud marfu'a, dan di Musnad Ahmad dari Ibnu Mas'ud Rasulullah sallam sebutkan, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Rasulullah al-afiyah. Walladina yattakhiduna al-qubura masajid. Rawahu Abu Hatim Ibnu Hibban fi sahihih. Rasulullah sebutkan, termasuk sungguh orang yang paling jelek, min syirarin nas, orang paling syar, paling jahatnya orang, paling jeleknya orang, man tudrikuh musa awahum ahya, yang kedapatan kiamat mereka masih hidup, menyaksikan kiamat. Orang yang hidup ketika kiamat terjadi. Karena kiamat seperti hadis, tidak akan terjadi kecuali kepada syirarul khalq, orang-orang paling jelek di sisi Allah. Mukmin sudah diambil semua nyawanya sebelum kiamat. Dan termasuk orang yang paling jelek pula, orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat sholatnya atau masjid. Riwayat hadis Abu Hatim Ibnu Hibban dalam sahihnya. Demikian selain Imam Ahmad dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahih beliau, Tabrani, Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, dan yang lainnya. Qauluhu min syirarin nas bikasri syin, syirar jam'u syirir, jamak dari syirir, orang yang syar, penuh syar padanya. Sebagaimana kalau orang baik disebut khayyir, akhyar jamaknya. Ini syirir mufradnya, jamaknya syirar, syirarun nas, orang-orang yang paling jelek di sisi Allah. Qauluhu man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya ay muqaddimatuha ka khuruj ad-dabba wa tulu'ish-shams min maghribiha Wada dalik yunfakhu fisur nafkhatul faza'. Artinya mukaddimah-mukaddimah atau tanda-tanda kiamat, alamat as-sa'ah al-kubra, terjadi sementara dia masih ada, masih hidup orang-orang ini. Ini seperti khurujud daba, keluarnya binatang di akhir zaman. Demikian pula terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Nah, dan setelah itu ditiuplah sangkakala, tiupan yang pertama nafkhatul faza', sehingga setelah itu jatuh dan mati semua makhluk mereka ini yang dimaksud ketika itu. Qauluhu walladzina yattakhidhuna al-qubur masajid ma'tuf ala khabari inna fi mahalli nasb ala niyyah tikraril amil. Adapun i'rabnya walladzina yattakhidhuna al-qubur masajid, ini ma'tuf kepada khabarnya inna. Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah. Ini khabar inna. Ini pun ma'tuf kepada khabar inna tadi, sehingga fi mahalin nasab, mahalnya mahal nasab, ala niyat tikraril amil, dengan niatan diulangnya amil, seakan diulang lagi innanya. Ain wa min syirarin nas alladzina yattakhidhuna al-qubur masajid ay bis salati indaha wa ilaiha wa bina'ul masajidi 'alaiha. Artinya termasuk dari orang jelek pula yang menjadikan kubur sebagai tempat sholat, dia sholat di situ atau menghadap di kuburan itu, dan bahkan membangun masjid tempat sholat di situ. Wataqaddama fil ahadith sahihati anna hadha min amalil yahud wan nasara, dan telah lalu penjelasan bahwa ini amalan kebiasaan Yahudi dan Nasara. Wa anna nabiyya la'anahum ala dhalik, dan Rasulullah telah melaknat mereka. Tahdhiran lil ummati an yaf'alu ma'a nabiyihim wa salihihim fi'lal yahud wa Nasara. Semua itu Rasul sebutkan sebagai bentuk peringatan bagi umatnya agar mereka tidak melakukan hal serupa kepada nabinya, kepada orang solehnya, para walinya, seperti yang dilakukan Yahudi dan Nasara terhadap orang-orang soleh mereka, para nabinya. Fama rafa'a aktsaruhum bidzalika ra'sa, tapi hampir keseluruhan mereka tidak ada yang mau peduli dengan peringatan Rasul ini, ancaman, laknat. Bali taqadu anna hadzal amr qurbatan ilallah. Ironisnya malah mereka anggap perbuatan mereka itu bentuk qurbah, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa huwa mimma yub'iduhum 'anillah wa yatruduhum 'an rahmatihi wa maghfiratihi. Pada hakikatnya itu justru menjauhkan mereka, mengusir mereka dari rahmat dan ampunan Allah. Masaki. Wal 'ajab anna aktsara man yad'i al-'ilm mimman huwa min hadhihi umma la yunkiruna dhalik. Anehnya orang-orang yang mengaku punya ilmu di umat ini, enggak ada yang mengingkari. Bal rubbama istahsanuhu wa raghabu fi fi'lih. Bahkan bukan hanya tidak mengingkari, dia katakan kalau itu baik, dia propagandakan, dia dakwakan ke sana kemari, dia ngajak orang untuk perbuatannya. Falaqad istaddat ghurbatul Islam. Maka sangat asing Islam ini. Wa adal ma'ruf munkara wal munkara ma'rufa. Berbalik, kema'rufan jadi mungkar, kemungkaran jadi ma'ruf. Was sunnatu bid'atan wal bid'atu sunnatan. Yang sunnah jadi bid'ah, dianggap bid'ah. Yang bid'ah itu dianggap sunnah. Yang tauhid itu dianggap syirik, pemecah belah umat, wahabi. Yang kemusyrikan itulah tauhid dan ainul iman. Nasha'a ala hadha as-saghir wa harama 'alaihi al-kabir. Begitu mereka di umat ini semenjak kecil dididik begitu sampai dia besar, yang tua pun sampai mati mungkin na'udzubillah di atas keyakinan tersebut. Salah satu dai mereka, bahkan pembesar mereka, Umar bin Hafid, dengan kedustaan tentunya, mengatakan bahwa Malik ibn Anas al-Imam, Imam Darul Hijrah rahimahullah, pernah suatu saat beliau, kata dia, berdoa menghadap kuburan Rasul sallallahu. Ini memanjatkan ini itu. Lalu diingatkan, "Hei Imam, jangan ngadep kubur, ngadep kiblat, doa." Kata Imam Malik, "Ada apa kamu ngadep kiblat? Yang kamu hadapi ini Sayyidul Kaun, pemimpinnya alam semesta. Kepadanya dan kepadanya pula semua makhluk akan meminta syafaat di yaumul qiyamah, sampai termasuk Adam alaihi salam sekalipun. Maka justru kepadanya kita memohon dan berdoa." Dengan entengnya, dengan ringannya dia berbicara. Yang satu lagi, Al-Jufri, ketika di mana? Sepertinya Turki atau Syisham, daerah sana. Allah Alam. Lihat wajahnya orang-orang sana, pecahan Rusia sana dulu. Walhasil mereka setelah melakukan zikir dengan cara keliling seperti orang tawaf, muter-muter begitu, sambil jingkrak-jingkrak, sambil kayak orang joget-joget, muter-muter gini, baca-baca solawat ini, solawat itu, dikir ini, dikir itu. Lalu datang ini Al-Jufri mengatakan, "Kalian dengan ini telah memuliakan Islam, kalian dengan ini telah menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sunnah yang mana? Pernahkah Abu Bakar seperti itu, Aila Umar, Uthman Ali? Wahakada. Seperti yang beliau sebutkan rahimahullah, yang ma'ruf teranggap mungkar, yang mungkar dianggap itu yang ma'ruf, yang sunnah itu bagi mereka bid'ah, yang bid'ah itulah sunnah. Ah. Kalau tadi penjelasan a'immah terkait sholat di kuburan orang soleh, maka makna yang dikhawatirkan illah itu menjadi wasilah atau sebagai wasilah untuk syirik, darinya difahami bahwa perkara ini sama dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Kata Syekhul Islam rahimahullah dalam Iqtidha Siratil Mustaqim, seperti doa. Karena bukan sholat, berdoa, memohon kepada Allah sesuatu, tapi di kuburan. Doa di kuburan secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama bihukmil ittifaq, kebetulan. Artinya dia tidak sengaja membidik kuburan itu untuk doa, tapi kebetulan atau sedang lewat. Misalnya kamu sedang doa kepada Allah, doa apa begitu? Ya Allah, beri aku kesehatan, sembuhkan anakku, orang tuaku, begini-begini. Kamu sedang doa, supaya melewati kuburan. Atau serupa dengan itu, zair, orang ziarah kubur, berdoa dia kepada Allah. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Diajarkan bahkan di dalam sunnah. Maka yang semacam ini tidak mengapa, karena tidak sengaja, kebetulan. Yang kedua, memang sengaja mencari tempat kuburan-kuburan orang saleh atau yang dianggap wali untuk doa di situ, dan dia merasa menganggap doanya lebih terkabul di situ, lebih sampai kepada Allah. Maka bentuk yang semacam ini sama terlarang. Larangannya imma itu nahyu tahrim atau itu nahyu tanzih, kata Syekhul Islam, dan nahyu tahrim aqrab. Yang semacam ini lebih dekat kita katakan larangannya larangan haram, bukan makruh atau nahyu tanzih, karena berkaitan dengan tauhid. Iman bisa menjadi wasilah syirik. Oleh karenanya, kata beliau, masih Syekhul Islam, jika seseorang berdoa kepada Allah dan dia melewati patung atau salib tertentu, atau di tempat yang dia doa di situ ada salib, dan dia dalam keadaan enggak tahu, enggak sadar kalau di situ ternyata ada salib, ada berhalanya, maka yang demikian la ba'sa bihi, diperbolehkan. Seperti tadi, dia enggak sengaja ke situ karena ada patung, kemudian dia malah doa di situ, beda. Adapun kalau dengan kesengajaan dia doa memohon kepada Allah di situ, sementara di situ ada salib, ada berhala, ada tempat-tempat yang disembah selain Allah, dan dia dengan itu berharap diterima doanya di tempat itu, maka ini termasuk adzaim, kemungkaran yang sangat besar. Jangankan tempat atau sesuatu yang disembah seperti itu. Kata Syekhul Islam, kalaupun seseorang mencari dengan sengaja tempat-tempat tertentu, titik-titik tertentu, di bawah pohon ini, di jalan itu, di kota itu, atau di pasar itu misalnya, tempat apapun itu, dengan anggapan tadi dia sengaja mau doa di situ, anggapan dia lebih terkabul doanya di situ, seakan ada keutamaan tersendiri. Kata beliau, hadza minal munkaratil muharramah, termasuk kemungkaran yang haram, karena tidak ada keutamaan sama sekali doa di situ. Bukan kebetulan, tapi sengaja. Ya, kebetulan dia sedang doa, sedang lewat di kota mana, dia doa. Ya, kebetulan, bukan karena keutamaan kota itu. Beda dia jauh-jauh dari Malang misalnya mau ke sana, untuk apa mau doa di sana? Kan sengaja ini sudah. Mencari, membidik tempat-tempat itu untuk dia berdoa kepada Allah. Ini mungkarat, muharram. Padahal gak ada kemusyrikan di sana. Gak ada yang disembah selain Allah. Apalagi tadi yang memang jelas-jelas ada sesembahan yang dituhankan selain Allah. Maka tentunya lebih besar. Kalau itu doa, begitu pula sairul ibadat, ibadah-ibadah yang lainnya, jawabannya sama seperti perkara doa. Maka zikir, qiraatul Quran, gak boleh di kuburan dengan sengaja. Beda sengaja dengan tidak sengaja. Kamu sedang nganter jenazah, hari ini ada orang meninggal, tetanggamu, saudaramu, kamu ikut nganter jenazah masuk kuburan. Kamu ingat ini Ashrul Awail dari Dzulhijjah, kamu lanjutkan tahlil takbir lang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena 10 pertama Dzulhijjah, kebetulan saja karena kamu sedang nganter jenazah, gak masalah. Karena kamu tidak bermaksud di situ. Beda dengan orang yang memang bermaksud datang dari rumahnya, duduk di situ. Ya, biasanya di kuburan orang-orang tertentu yang dicari. Kalau di situ dia zikir sekian kali, baca ini, baca itu, atau dia baca Quran di kuburan itu, terasa bagi dia lebih khusyuk. Sengaja sudah ini, seakan ada fadilahnya dia lakukan ibadah tersebut di kuburan. Begitu pula puasa atau bahkan menyembelih sesembelihan di sana, tidak ada fadilahnya sama sekali. Maka itu haram dan dilarang di kuburan-kuburan orang soleh, dan akan itu menjadi wasilah, zari'ah kepada syirik. Walayadu billah. Adapun menyembelih, maka ini secara mutlak dilarang. Demikian disebutkan oleh banyak fuqaha Hanabila. Karena hadits Anas, Rasulullah sebutkan la aqrafil Islam. Di riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, Rasulullah katakan tidak ada aqr, itu penyembelihan. Tidak ada penyembelihan di dalam Islam. Yang dimaksud kata Abdul Razzaq, kanu yaqiruna indal qabr baqaratan aw syat. Karena dulunya mereka menyembelih sapi atau kambing di kuburan-kuburan orang saleh atau para nabi. Atau jika salah satu keluarganya mati, dan itu orang yang disayangi, orang yang sangat dicintai, kakungnya, datuknya, tokoh sekali di keluarga bahkan di masyarakatnya di Arab dulu, mati ternyata, maka mereka ahlul jahiliyah menyembelih onta di kuburannya. Dan itu dilakukan juga oleh musyrikin di zaman ini. Kebiasaan masyarakat Toraja, ya, yang kaya terutama, berlomba-lomba mereka bangga-banggaan kalau ini bapaknya mati atau datuknya, kakeknya, disembelihlah kerbau bule, kerbaunya putih. Harganya gak umum, kerbau paling sama kayak sapi, 20 juta taruhlah sudah besar, gemuk, full 25 juta sudah. Ini enggak, bisa sampai 200 juta, 300 juta, yang tanduknya begini, yang anunya begitu. Namanya disembelih setelah kematian atau penguburan jenazah keluarganya. Menurut mereka semakin mahal semakin afdol. Kenapa? Karena ini yang diberikan oleh keluarga yang masih hidup sebagai tunggangan orang tua mereka yang mati ini untuk menuju surga, naik kebu. Nah, begitu keyakinan mereka. Jadi semakin mahal semakin mewah tunggangannya. Ya subhanallah. Makanya ini yang diingkari oleh Rasulullah, la aqrafil Islam. Tidak ada penyembelihan dalam Islam dalam rangka kematian seseorang. Mati-mati sudah, kubur, sholat, selesai. Imam Ahmad rahimahullah memakruhkan memakan daging yang disembelih di kuburan-kuburan itu, karena dibagi-bagikan dagingnya setelah disembelih, ya sudah dagingnya dibagi-bagikan ke masyarakat atau warga sekitar. Imam Ahmad menyatakan makruh memakan daging sembelihan itu. Fuqaha memahami dari penjelasan Imam Ahmad dan Syekhul Islam ini, yang serupa dengan itu di kuburan. Yang serupa dengan itu di kuburan, yaitu disedekahkan untuk para zuar, para penziarah, apalah snack atau apa, siapkan roti, pisang, kopi, teh, air dan lain sebagainya. Kamu kalau ya jangan, tapi di kuburan-kuburan yang dipakai ziarah wali ini itu, begitu mereka. Tiap habis sholat itu ada yang keliling bagi kopi, sak ceret besar, sama cingkirnya dibagi yang mau, roti dibagikan. Dari zaman dulu memang begitu. Makanya ini juga dimakruhkan. Apa bedanya dengan daging yang disembelih tadi? Kuburan bukan tempat untuk hal-hal yang semacam itu. orang sedekah di situ ngasih. Sama, ini kan juga ibadah sedekah. Dia merasa bersedekah di kuburan ini lebih afdol. Oh, ini kuburannya wali fulan. Oh, ini kuburannya orang soleh fulan bin fulan. Sedekahnya lebih besar pahalanya bagi dia. Lebih diterima oleh Allah. Maka gantian, rebutan bahkan mungkin. Yang ini ngasih kopi, yang ini buat makanan, ini nasi bungkus, itu kue dan lain sebagainya. Magruh. Ini semua dikhawatirkan akan menyeret mereka kepada pintu-pintu kemusyrikan. Kenapa dijelaskan demikian? Agar sekali lagi tidak dikatakan, agar mereka tidak menyangkal, kan? Ya sudah, yang dilarang yang kalian cela tadi kan kalau sholat. Sudah, saya nggak sholat, cuman saya mau doa di situ, jangan dilarang. Saya nggak sholat, sholat saya di masjid. Saya ke kuburan ini mau doa untuk orang tua saya yang sakit parah. Saya jangan dilarang, saya gak sholat, cuman saya mau baca Quran, mau khatam di kuburan ini, itu. Saya gak sholat, saya cuman mau puasa seharian penuh di kuburan ini. Mau berzikir dan bersedekah atau amalan-amalan ibadah yang lainnya. Sama yang Rasulullah SAW sebutkan ini terkena juga kepadamu, larangan sholat, terlaknat pelakunya. Ibadah bukan di situ tempatnya, dan kamu anggap lebih afdol, ada keutamaan, lebih khusyuk dan lain sebagainya. Bid'ah mungkar, haram. Nas'alallaha taufiq wassadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.